السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله di kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita di setiap malam Ahad insyaallah, yaitu pembacaan kitab Al-Wabilu Sayyib min Kalami Tayyib, yang mana ya kitab yang kita baca adalah dari mukhtasarnya ataupun ringkasan yang ataupun kitab sahih Al-Wabilu Sayyib min Kalami Tayyib. Ya, jadi kumpulan kitab yang telah diringkas ya dari nas-nas yang sahih ya, hanyalah nas-nas yang sahih dari kitab Al-Wabilu Sayyib min Kalami Tayyib. Nah, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum ya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang mana beliau sahib hadzal kitab ya, pemilik kitab ini, beliau memberikan nasihatnya kepada kita masih berkaitan tentang salat ya, kedudukan salat ya. Di mana ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, seorang yang na'am ya bisa salat dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam tenang jiwanya, hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini pasti akan ya mendapatkan manisnya ibadah salat ya. Dia akan mendapatkan, akan merasakan bagaimana nikmatnya salat, sehingga saking nikmatnya salat itu dia seolah-olah tidak mau ya menyelesaikan salat, tidak mau terpisah daripada ibadah salat ya. Oleh karenanya ya, sering kita mendengarkan bagaimana para ulama dulu salatnya begitu lama, begitu panjang ya, barakallahu fikum ya. Ini bukan suatu yang mustahil ya, bukan suatu yang diada-adakan, bukan suatu barakallahu fikum legenda ya, ataupun konon katanya, tidak. Tapi memang demikianlah, ada di antara para ulama, ada di antara kaum muslimin, kaum mukminin, yang mana mereka merasakan begitu nikmatnya salat ya, sehingga ya mereka tidak mau berpisah dengan salat ya. Ketika masuk dalam salat ya, ketika hadirnya hati dalam salat tersebut, seolah-olah dia bagaikan berada ya, bagaikan salat itu adalah bagian daripada tempat dia untuk beristirahat dari kepenatan, dari hiruk pikuk, dari barakallahu fikum ya, keberatan-keberatan ataupun kesusahan-kesusahan ya, setiap amalan kehidupan yang sedang dia jalani. Maka ketika salat ya, dia merasa istirahat daripada itu semua. Ya, istirahat daripada itu semua. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami ya dengan salat. Ya, artinya apa? Bilal ya diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan azan agar segera untuk kita menegakkan salat. Dan salat pada saat itu ataupun salat, kedudukan salat di sisi Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu adalah tempat di mana mereka akan beristirahat dari ya amalan-amalan dalam kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Dan berbeda halnya dengan kita pada hari ini, justru salat menjadi ibadah yang terberat mungkin di sisi kita. Sehingga ketika kita sholat, kita ingin segera menyelesaikan, ingin segera berpisah dengan ibadah yang namanya sholat. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga kalau posisi kita seperti itu, seolah-olah melihat orang, ah apa iya ada orang yang sholat itu berlama-lama? Ya. Apa iya bisa orang itu sholat dari ba'dal isya sampai menjelang subuh? Ya. Di bulan Ramadan, misalnya, sholat tarawih misalnya. Apa iya ada yang seperti itu? Jawabannya ada. Ada. Dan bisa. Ya. Bukan berarti pada hari ini kita sudah pada posisi, ya tidak mungkin, mustahil bagi kita mencapai tingkatan yang seperti itu. Ya, bukan suatu yang mustahil kalau kita menginginkan. Ya, kalau kita, barakallahu fikum, ya, bersemangat untuk menginginkan tingkat ataupun prestasi yang seperti itu, barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, demikianlah kedudukan salat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang yang memang masuk pada tingkatan yang tinggi dalam salat, yaitu khusyuk dengan salatnya, maka dia jadikan salat itu tempat beristirahat bagi dirinya dari ya enam amalan-amalan kehidupan dunia yang sedang dia lakukan, barakallahu fikum. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian pula pada pertemuan yang lalu ya, agar menyambung pembahasan kita di kesempatan ini, yaitu barakallahu fikum, ya. Orang yang Imam Al-Qayyim mengatakan orang yang meremehkan salat, ya. Yang melalaikan salat, yang meremehkan, melalaikan ya kepada hak-haknya salat, ya kepada batasan-batasan salat, kekhusyuan-kekhusyuan salat, maka sesungguhnya dia bagaikan apa? Ya bagaikan orang yang di ya baju yang kusut, ya, baju yang kusut yang betul-betul begitu kusut, ya. Maka baju itu dilempar ke wajahnya dan disuruh memakaikan. Nah, seperti itulah amalan ibadah salat seorang hamba yang tidak khusyuk, yang dia tidak ya menunaikan hak-hak salat. Ya. Yang dia barakallahu fikum meremehkan salat. Ya. Naam, sehingga bagaikan seorang hamba yang dilempar baju yang kusutnya. Di baju kusutnya ini adalah digambarkan ibadah salatnya. Ini loh, enggak bisa pakai baju ini, dilempar kepada orang tersebut, barakallahu fikum. Ya. Naam, seperti itulah gambaran yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Tayyib. Sekarang kita lanjutkan, barakallahu fikum. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Fas-salatu al-maqbulatu wal-'amalu al-maqbulu." Ya. "Fas-salatu al-maqbulatu wal-'amalu al-maqbulu." Ya. Maka salat yang diterima dan amalan yang diterima. Ya, sekarang Imam Al-Qayyim ingin memberikan gambaran tentang sholat yang diterima itu seperti apa? Ya, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti apa? Ya, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti apa? Nah, sehingga Al-Imam Al-Qayyim sekarang akan menjadikan ibadah sholat sebagai gambaran diterima daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi ibadah sholat itu menurut Imam Al-Qayyim rahimahullah akan mewakili gambaran amalan-amalan yang lainnya yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa bentuknya. Jadi Imam Al-Qayyim langsung mengambil contoh konkret ibadah salat. Kenapa Imam Al-Qayyim rahimahullah taala mengambil contoh konkret dengan ibadah salat? Karena memang ibadah salat itu ibadah yang paling berat untuk kita apa? Meraih kekhusyuan, meraih hadirnya hati. Ya, nah, mengapa demikian? Karena memang ikhwan fil din rahimakumullah, ibadah salat itu bagaikan seorang awam, ya, seorang muslimin yang awam yang diajarkan kebidahan. Ya. Nah, jadi seorang muslimin yang awam yang jahil dari ilmu, ketika dia diperlihatkan bid'ah, dia akan mengikuti bid'ah itu. Kenapa? Karena bid'ah itu baik. Ya. Bid'ah yang diajarkan pasti perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak merugikan orang lain, bukan kemaksiatan. Nah, demikian pula sholat. Ketika seorang hamba itu masuk dalam sholat, maka iblis akan mengajak orang yang sholat itu untuk memikirkan perkara-perkara yang baik untuk dirinya. Ya, sehingga mau tidak mau ataupun sehingga jiwa ini mudah ya mengikuti alur ajakan iblis karena memang perkara-perkara yang baik yang sering dibisikkan. Ya. Nah, ya itulah perjuangan kita dalam sholat. Ya, dan itulah perjuangan kita agar tidak bisa ditipu daya oleh iblis. Bagaimana caranya kita selamat daripada hal tersebut? Kalau seandainya iblis la'natullah alaihi membisikkan kepada orang sholat perkara-perkara yang jelek, tentu kita akan segera menghindar. Perkara-perkara yang tidak kita sukai, terus kita akan segera menghindar, berusaha menghindar, berusaha kembali fokus. Tapi tidak dengan cara itu. Ya, tapi iblis menggoda anak manusia yang sedang sholat dengan cara mengikuti keinginan fitrah yang baik yang ada pada jiwanya. Ya, misalnya dia sedang sholat, dia punya cita-cita. Ya, pokoknya hari ini aku ingin menghafal Al-Quran. Ya, targetku hari ini harus hafal. Ya, 2 lembar misalnya. Langsung iblis masuk dalam itu. Caranya seperti ini, dibisikkan oleh iblis. Nanti kamu hafal Al-Quran caranya seperti ini. Kamu fokus, ya bangun-bangun pagi, selesai sholat subuh, kamu merojaah baca Al-Quran. Karena waktu subuh itu memang waktu yang mudah untuk menangkap, mudah untuk menghafal. Otak kita masih bersih daripada pikiran-pikiran, ya, ataupun perbuatan-perbuatan yang lainnya. Terus dibawa kita, ya sehingga kita memikirkan hal itu. Ya kan? Ini kan perkara yang baik. Kiat-kiat yang dibisikkan oleh iblis. Sehingga membuat kita lari daripada fokus kita beribadah kepada sholat. Sama halnya seperti seorang yang jahil, muslimin yang jahil, tidak berilmu. Dia melihat ibadah bid'ah, dia datang untuk mengikutinya. Karena apa? Bid'ah dikemas dalam nuansa yang indah, yang baik. Sehingga orang berat terlepas daripada bid'ah. Sehingga orang berat untuk apa? Untuk meninggalkan bid'ah. Karena ini kok perkara yang baik. Bukan perkara yang buruk. Saya tidak merugikan orang lain. Bahkan saya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara seperti ini. Nah, ya bisa difahami ya. Ini hanya sekedar analogi. Ya, permisalan. Seorang yang berada pada posisi sholat, dia akan dibisikkan terus tentang kebaikan, tentang cita-cita, angan-angan, harapan, janji-janji. Ya, ataupun permasalahan-permasalahan, solusi-solusi daripada permasalahan. Yang kita menginginkan hal itu. Kita menginginkan solusi itu. Maka iblis terus membisikkan kita kepada hal tersebut. Barakallahu fikum. Taib. Ya. Sehingga apabila seorang sukses dalam sholatnya, maka insyaAllah ta'ala dia juga akan sukses dengan amalan-amalan lainnya. Sehingga Imam Al-Imam Al-Qayyim menjadikan tolak ukur kesuksesan amalan-amalan yang lainnya apabila hamba itu sukses dalam amalan sholatnya. Barakallahu fikum. Sehingga kata Imam Al-Qayyim, فَالصَّلَاتُ الْمَقْبُولَةُ وَالْعَمَلُ الْمَقْبُولُ. Maka sholat yang diterima dan amal yang diterima, gambarannya adalah أَنْ يُسَلِّيَ الْعَبْدُ الصَّلَاتًا تَلِيقُ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Ya, Al-Imam Al-Qayyim membawa contoh langsung kepada contoh sholat. Yaitu apa? Bagaimana bentuk sholat yang diterima itu? Apabila seorang hamba itu sholat, ya, apabila seorang hamba sholat dengan sholat yang sesuai dengan Rabbnya. Maksudnya sesuai dengan hak-haknya. Ya, sesuai dengan aturan-aturannya. Sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sesuai dengan syariat. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Yaitu apa yang diinginkan oleh Allah. Agar hamba itu sholat betul-betul dalam keadaan mampu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk dalam sholatnya. Hadir hatinya dalam sholat. Nah, ya. Wa idza kanat salatun tasluhu li rabbi subhanahu wa ta'ala, maka apabila salat itu benar untuk Rabb-nya, ya. Jadi betul-betul dia persembahkan salat itu untuk Rabb-nya, untuk khusyuk dalam salatnya. Dia tidak memikirkan hal-hal lain, permasalahan lain, melainkan yang dipikirkan adalah betul-betul sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mentadaburi makna surat Al-Fatihah yang dia baca. Dia mentadaburi ayat-ayat pendek ataupun ayat-ayat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah. Dia mentadaburi, dia betul-betul berharap. Ya, atas doa-doa yang diucapkan dari setiap rukuknya, dari setiap sujudnya. Ya, betul-betul dia hayati itu. Dan betul-betul keyakinan ada dalam hatinya. Bosnya apa? Bosnya Allah Subhanahu Wa Taala ada di hadapannya. Sedang mengawasinya. Sehingga kita ingin mempersembahkan ibadah sholat ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ibarat orang kan senang apabila karyanya itu dilihat dan dipuji oleh orang lain. Seperti itulah ibadah sholat. Bagaimana caranya sholat kita ini diterima oleh Allah, dipuji oleh Allah, dan Allah melihat ibadah sholat tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. فَإِذَا كَانَتْ صَلَاتٌ تَصْلُهُ لِرَبِّهِ, maka apabila sholat itu benar untuk Allah, وَتَلِيقُ بِهِ, dan sesuai ya dengan Rabbnya, كَانَتْ مَقْبُولَةً, maka sholat itu adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu konsekuensi sholat yang diterima. Itu apa? Ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan syariat. Sesuai dengan menunaikan hak-haknya, batasan-batasannya, kekhusyuan dalam sholat. Ya. Barakallahu fiikum. Maka sholat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang Al-Imam Al-Qayyim akan memberikan gambaran lagi, keadaan lagi ataupun bagian, ya, keadaan diterimanya sebuah amalan, ya, tingkatan orang-orang yang diterima amalannya, ya. Kata Imam Al-Qayyim, wal maqbulu min al-amali qisman, ya, dan yang diterima dari amalan-amalan, ya, ataupun yang diterima dari sebuah amalan itu dibagi menjadi dua bagian. Jadi ini kondisi, sekarang ada dua bagian kondisi yang amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tentunya dengan dua kondisi ini menjadi ada dua tingkatan. Ya, nah mari kita ukur kita pada posisi yang mana. Baik, dua-duanya diterima, keduanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, maksudnya yang pertama, ya. Ayusalliyal abdu, ya. Seorang hamba itu salat, ya, lagi-lagi Imam Al-Qayyim langsung mengambil contoh ibadah salat, karena ibadah salat memang ibadah terberat untuk menunaikan hak-haknya, menunaikan barakallahu batasan-batasan dan khusyuk dalam salat. Sekali lagi, apabila seorang bisa lulus khusyuk dalam salatnya, maka insyaallah taala ibadah-ibadah, amalan-amalan yang lain itu akan mudah untuk dia betul-betul khusyuk di dalam ibadah-ibadah yang lain. Ya. Yang pertama, ibadah yang bisa diterima, bagian pertama adalah an yusalliyal abdu, seorang hamba itu salat, wa ya'mala sa'ira ta'at, dan seorang hamba itu banyak melakukan ketaatan-ketaatan, semangat untuk beramal, ya. Wa qalbuhu muta'alliqun billah, dalam keadaan apa? Hatinya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bagian yang pertama, gambaran seorang hamba yang ketika dia beramal, apakah itu amalan sholat dan amalan-amalan yang banyak lainnya, pada kondisi apa? Pada kondisi hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terikat maksudnya apa? Betul-betul niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul amalan yang dilakukan itu betul-betul sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Ya. Zakirun lillahi azza wa jal ala dawami. Ya. Dia ini mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala secara berkesinambungan, terus-menerus. Jadi enggak goyang konsentrasinya dalam beribadah kepada Allah. Fokus dia betul-betul mantap. Konsentrasinya dalam beribadah itu betul-betul totalitas, betul-betul sempurna. Ya. Naam. Ya, dia terus mengingat Allah Subhanahu wa taala tanpa bisa diganggu, digoyang oleh syaitan, oleh iblis. Ya. Betul-betul fokus dalam salatnya, demikian pula dalam amalan ibadah yang lainnya. Dia menuntut ilmu, betul-betul fokus ilmu itu ingin dia serap, ya, untuk apa? Untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya. Ya, dan yang pertama tujuan intinya apa? Agar mengharap pahala dari Allah, dan ini tidak bisa digoyahkan. Ya. Tidak mampu digoyahkan oleh iblis niat yang seperti ini. Demikian pula amalan yang lainnya. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, fa a'malu hadzal 'abdi, maka amal hamba yang seperti ini tu'radu 'ala Allah 'azza wa jalla, akan dipertunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. akan dihadapkan di hadapan Allah, diperlihatkan di hadapan Allah. Hatta taqfa ibadatuhu, sampai amal tersebut benar-benar berhadapan, betul-betul ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi akan dibawa di hadapan Allah dan amalannya kondisinya seperti tadi, fokusnya bagus, konsentrasinya bagus, betul-betul mengingat Allah, betul-betul khusyuk kepada Allah, maka amalan tersebut betul-betul berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yanzurullahu azza wa jalla ilaiha, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada amalan-amalan tersebut. Fa idza nadhara ilaiha, maka apabila Allah Subhanahu wa taala melihat kepada amalan-amalan tersebut, ya, ataupun apabila Allah memandang, ya, kepada amalan tersebut, ra'aha khalisatan liwajhihi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala melihat kebersihan, kemurnian yang ada pada amalan tersebut, ya, karena apa? Liwajhihi, karena mengharap, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa maradhiyatan, ya, ra'aha khalisatan liwajhihi wa maradhiyatan, ya, Allah melihat amalan yang tersebut murni, bersih, ikhlas karena mengharap wajah Allah, dan amalan tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa qad sadarat an qalbi salimin, ya, dan dikarenakan amalan tersebut muncul dari hati yang selamat, mukhlisin, muncul dari hati yang ikhlas, muhibbin lillah, muncul dari hati yang cinta kepada Allah Azza wa Jal, mutaqarribin ilallah, muncul dari hati yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ahabbaha wa radiyaha wa qabilaha, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan tersebut, meridhai amalan tersebut, dan menerima amalan tersebut. Barakallahu fikum. Ini bagian ataupun bentuk amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling sempurna. Ya. Ingat judul kita apa? Dua bagian yang amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua tingkatan, dua bagian, dua enam bentuk. Ini bentuk yang pertama. Jadi ada seorang hamba, dia betul-betul fokus dalam ibadahnya, dalam salatnya, ya, memurnikan ibadahnya kepada Allah. Syaitan dan iblis tidak mampu menggoyahkan fokusnya, konsentrasinya terhadap ibadah tersebut. Ya, maka ibadah tersebut langsung berada, langsung diangkat oleh Allah, di hadapan Allah, dilihat oleh Allah, ya, dan diridhai, dicintai, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk amalan yang diterima dari sisi bentuk yang kedua. Wal qismu tsani, ya, dan bagian yang kedua, an ya'mal al-'abdu, ya. Apabila seorang hamba beramal, ataupun apabila seorang hamba melakukan al-a'mala, ay ya'mal al-'abdu al-a'mala, apabila seorang hamba melakukan amalan-amalan alal adati wal ghaflati, apabila seorang hamba beramal melakukan amalan-amalan yang amalan-amalan itu sudah menjadi kebiasaan, ada, ya, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi rutinitas dia sehari-hari, ya. Nah, wa ghaflah, dan dia dengan amalan tersebut juga ada sisi-sisi kelalaiannya, penuh dengan kelalaian, artinya tidak khusyuk, tidak fokus. Ya, contoh lagi sholat saja. Sholat itu kan sudah menjadi kebiasaan kita, rutinitas kita. 5 waktu. Datang ke masjid sholat 5 waktu, ya kan? Ya. Seolah-olah itu seperti sudah seperti kebiasaan. Sudah seperti, kalau bahasa Arabnya, adat, kebiasaan, rutinitas. Ya. Nah. Dan terkadang kita dalam sholat itu apa? Ghaflah. Lalai. Ya. Kita sholat, tapi dalam keadaan kita lalai. Kita tidak khusyuk. Kita terus dibawa, diombang-ambing oleh iblis. Walaupun terus kita berusaha untuk kembali fokus, tapi iblis berhasil lagi mengajak kita, menghilangkan konsentrasi kita. Barakallahu fikum. Ya. Naam. Wa yanwiya biha at-ta'ata wa taqarruba ila Allah. Dan yang diniatkan dengan amalan-amalan tersebut adalah ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sholat betul-betul ikhlas. orang yang bagian kedua ini, keadaannya apa? Dia sholat ikhlas. Bahkan sholat itu sudah jadi rutinitas, kebiasaan dia. Kalau yang namanya kebiasaan, kalau seandainya dia tidak melakukannya, berarti seolah-olah ada yang hilang, ada yang kurang. Seperti sholat misalnya. Misalnya kita gak sholat, satu saja pasti terpikir. Karena itu sudah menjadi rutinitas, kebiasaan kita. Tadi saya sudah sholat belum ya? Misalnya kita tertidur. Itu pasti insya Allah ta'ala akan dikembalikan ingatan kita. Ya, tadi saya sudah sholat belum ya? Karena apa? Merasa itu adalah sudah seperti kebiasaan. Rutinitas. Sebuah kebiasaan yang apabila dia tertinggal padanya, terluputkan padanya, maka insya Allah ta'ala dia akan kembali diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang sudah biasa. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi, dia melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi manusia yang bertakwa, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dalam keadaan apa? Ghaflah. Dalam keadaan lalai mengerjakannya. Tapi niatnya ikhlas. Contoh, kita sholat. Sholat lima waktu. Kita ikhlas. Kita takut kalau seandainya kita meninggalkan sholat lima waktu. Iya kan? Kita takut azab Allah. Kita takut siksaan Allah. Tapi ketika kita sholat, ya kita ghaflah, lalai. Nggak fokus, nggak konsentrasi. Ya, ini kondisi orang hamba yang di bagian yang kedua. Nah, ya. Fa arkanuhu mashghulatun bi ta'ah. Ya. Maka jasmaninya, fisiknya sibuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Maksudnya apa? Jasadnya sholat, gerak sholat, beramal, menuntut ilmu. Jasadnya itu bergerak untuk beramal. Ya. Jasadnya, fisiknya, jasmaninya bergerak untuk melakukan amalan soleh. Dia misalnya taun, gotong royong. Dia bergerak jasadnya. Datang dia hadir. Menuntut ilmu dia hadir. Sholat lima waktu dia hadir. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Wa qalbuhu lahin an zikrillahi ta'ala. Akan tetapi hatinya itu lalai. Ya. Lalai. Anzikillah, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti sholat lagi tadi. Orang yang dia mau sholat lima waktu, kenapa? Karena dia ingin mengharap pahala dari Allah. Karena wajah Allah. Dia takut kalau seandainya dia tidak sholat, akan mendapatkan siksa azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia datang untuk sholat. Tapi ketika sholat, dia lahid, lalai. Ya. Tidak konsentrasi. Walaupun jasmaninya bergerak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jasmaninya bergerak. Tapi hatinya ya tidak fokus, tidak konsentrasi untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika sa'iru a'malihi. Dan demikian juga semua amalan-amalan yang dia kerjakan. Fa idza rufi'at a'malu hadha ila Allah azza wa jalla. Maka apabila amalan-amalan yang seperti ini diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lam taqif tijahah. Amalan tersebut tidak berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berbeda dengan orang yang pertama tadi. Amalannya seketika langsung dibawa di hadapan dan diterima oleh Allah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَقَعُوا نَذْرُهُ عَلَيَّ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang atas amalan tersebut. Ya. وَلَكِنْ تُوضَعُوا حَيْثُ تُوضَعُوا دَوَاوِينُ الْأَعْمَانِ. Akan tetapi, barakallahu fikum, ya, diletakkan pada catatan-catatan amal, tapi dikumpulkan dulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkan, tidak langsung berada di hadapan Allah. Dikumpulkan dulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan-amalan tersebut. Hatta tu'rada alaihi al-yawm al-qiyamah. Hingga dibawa amalan-amalan tersebut pada hari kiamat. Jadi, amalan-amalan orang seperti ini sempat tertunda. Kalau amalan orang yang pertama tadi, dia ikhlas, fokus, jasmaninya bergerak, ya, rohaninya fokus konsentrasi, seketika amalannya langsung diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang kedua tadi, dia jasadnya beribadah kepada Allah, dia ikhlas karena Allah, tapi hatinya lalai, ini agak tersendat, terpending untuk naik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkumpul lebih dahulu. Ya, nanti akan menunggu persidangan di hari kiamat. Ya, kalau orang yang pertama tadi langsung diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah. Ditahan dulu hingga nanti datangnya hari kiamat. Ya. Fatumayizu. Lalu dipisahkan amalan tersebut. Ya. Dipisahkan. Betul-betul dicari mana yang dia berjuang. Ya, karena kita lalai. Ada orang yang lalai, lalainya itu kebablasan. Lalai terus ikut lalai sehingga kosong ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya misalnya salat, ya, dia salat bergerak jasmaninya tapi enggak ada satupun yang ditadaburi dari salat tersebut. Ya, barakallahu fikum. Sama ibadah yang dia apa? Konsentrasi, tapi kadang fokusnya hilang. Kemudian balik lagi, dia berjuang untuk konsentrasi. Maka dipilah-pilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibedakan amalan yang tingkatannya lebih rendah dan amalan yang tingkatannya lebih tinggi. Fa yuthibahu ala ma kana lahu minha, maka diberikan pahala yang dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan diambil oleh Allah, yang diberikan pahala oleh Allah, di mana amalan yang dia berjuang untuk melakukan konsentrasi walaupun susah sulit, tapi ada usaha yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuraddu alaihi ma lam yurid wajhahu bihi minha, ya, dan ditolak dari amalan yang tidak diinginkan pada amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang dibuang total oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak mengharap wajah Allah. Dia sholat karena sebatas kebiasaan dan tidak ada niat mengharap pahala dari Allah. Barakallahu fikum. Nah, fahada, ya, qabuluhu lihadal amali. Ya. Maka ini, ya, diterimanya amalan ini, ya, amalan yang kedua ini sekarang akan digambarkan oleh Imam Al-Qayyim pahala yang didapat dari orang pada posisi yang kedua tadi. Seperti apa gambaran pahala yang akan didapat di syurga nanti? Ya. Ini kedua-duanya amalan diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan amalan yang ditolak, tapi amalan yang diterima. Tapi kalau yang pertama bedanya apa? Yang pertama seketika langsung diambil oleh Allah amalannya. Tidak menunggu-nunggu persidangan di hari kiamat. Langsung diberi ganjaran oleh Allah. Langsung sudah dipersiapkan tempat baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kedua, amalan yang banyak tadi sempat terpending terlebih dahulu akan nanti dipersidangkan oleh Allah terlebih dahulu di yaumil qiyamah. Ya, ini yang kedua. Nah, bagaimana balasan bagi orang yang kedua? Keadaan orang yang kedua tadi, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa ithabatuhu alaihi bimakhluqin min makhluqatihi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar, membalas amalan-amalan tersebut dengan ganjaran, dengan balasan makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba nanti yang pada posisi yang kedua, pada bagian yang kedua, dia akan mendapatkan pahala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dari makhluk, nikmat yang datangnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dikasih contoh sama Imam Al-Qayyim rahimahullah. Min al-qusuri. Dari seperti apa? Allah akan memberikan dia istana-istana. Ini kan makhluk Allah. Ya. Yang didatangkan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan istana-istana nanti di syurga. Ya. Wal akli, makanan. Wasyurbi, minuman. Ya. Wa huril 'ain. Ya, wanita-wanita surga. Ya. Nah, ini kondisi yang pertama. Artinya apa? Yang akan diberikan nikmat kepada mereka dari makhluk-makhluk Allah, dari kenikmatan yang datang dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang pertama? Orang yang pertama kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa itabatul awal, dan ganjaran bagi yang pertama, ridha al-amali li nafsi. Ya. Amalan tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Wa ridahu an muamalati amilih, dan ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap muamalah pelakunya. Wa taqribihi minhu, dan pendekatan Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Wa ila'i darajati wa manzilati, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan kedudukannya. Fahada yu'tihi bighairi hisabin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan semua pemberian apapun itu. Yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa taala langsung kepada dirinya, ghairi, barakallahu fikum, bighairi hisabin, tanpa batas. Tanpa batas. Kalau orang yang pertama tadi, hal-hal yang pernah disenangi dulu di dunia, istana-istana yang megah, makanan-makanan, minuman-minuman, bahkan senang dengan wanita, Allah beri. dari apa yang pernah dia lihat di dunia. Tapi orang yang pertama yang langsung melayani mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dia ya tetangga Allah, teman Allah. Allah jadikan dia barakallahu fikum kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan langsung pelayanan yang tanpa batas apapun itu yang dia inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza launun wa awwalu launun, maka yang ini adalah gambaran untuk golongan ini, dan yang ini adalah gambaran untuk golongan yang pertama. Jadi ada dua gambaran bagaimana amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana balasan yang Allah berikan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya yang namanya jannah itu apa? Darajat, ya. Yang namanya syurga itu bertingkat-tingkat. Maka ini maksudnya apa? Inilah tingkatan-tingkatan jannah. Tingkatan-tingkatan jannah. Jadi bagi hamba yang dia beribadah kepada Allah, dia beramal kepada Allah dengan amalan yang dia lakukan karena mengharap ridha Allah, karena ikhlas, tapi ghaflah jiwanya, lalai, lahim jiwanya, tidak fokus, konsentrasi, maka amalannya diterima karena sudah memenuhi keikhlasan tadi. Kemudian apa? Dia tunaikan dengan apa? Dengan mutaba'atir rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Namun kurang konsentrasi. Ya, amalan seperti itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pada tingkatan ya balasan kenikmatan yang tentunya sesuai dengan porsinya. Lalu orang yang pertama barakallahu fikum, orang yang betul-betul ikhlas dia beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan konsentrasi fokus pikirannya, hatinya, jiwanya, rohaninya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala langsung yang melayani dia. Tentunya ini orang yang berkedudukan di Jannatul Firdaus, di surganya Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Nah, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, mungkin terfikir oleh kita, ya wis lah Ustaz, yang kedua aja udah enak kok, ya kan, ya wis lah, enggak usah, biasa-biasa aja, yang kedua aja udah enak. Maka ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, ungkapan yang sepertinya ungkapan pesimisme, ya, ungkapan sepertinya adalah ungkapan pesimisme, seolah-olah kita sudah berada di tempat yang kedua. Hati-hati, ini jebakan iblis. Ini bukan berarti bahwasanya ya sudahlah, alhamdulillah, wah saya kondisi saya yang kedua nih, ya, ya sudahlah, saya seperti itu aja, oh saya juga diterima. Pertanyaannya, ibadah kita ini sudah diterima atau belum, itu belum tahu. Ini cuma gambaran hasil. Kalau apabila amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hasilnya seperti ini gambarannya. Tapi sudah diterima ataukah belum, maka kita tidak tahu. Sehingga apa? Kita disunnahkan, dituntut, dianjurkan untuk meminta surga yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu dalil pun yang mengatakan, "Oh, para sahabat, hanya para sahabat Nabi yang mendapat surga tertinggi di Surgatul Firdaus." Sedangkan orang-orang akhir zaman yang tidak ada yang mampu masuk ke dalam surga Firdaus, tidak ada dalilnya. Sehingga apa? Semua manusia sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai akhir zaman nanti yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berkesempatan untuk masuk ke surga Firdaus, tentunya dengan perjuangan, pengorbanan, ya, kesungguh-sungguhan yang dia lakukan ketika di dunia. Ini yang menentukan. Ini yang menentukan barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, oleh karena itu jangan pernah, kalau untuk urusan dunia saja angan-angan kita itu cita-citanya tinggi, lalu kenapa untuk urusan akhirat kita menyudahi sampai di sini saja? Barakallahu fikum, ya. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ini adalah gambaran, ya, motivasi bagi kita dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala untuk digambarkan seperti ini apa? Untuk kita masuk kepada bagian yang pertama. Ya. Dan dijelaskan bagian yang kedua apa? Untuk memberikan harapan kepada kita. Ya, memberikan harapan kepada kita bahwasanya oh berarti amalan yang selama ini kita lakukan enggak dianggap oleh Allah. Tidak, bukan demikian. Memberikan harapan untuk kita naik kepada tingkatan, pada semangat, kepada tekad, kepada perjuangan yang lebih kuat lagi. Agar kita ya nanti ya betul-betul ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Firdaus, di surga yang paling tinggi, yang di sana akan bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala, akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan bertemu dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menempati syurgatul firdaus. Amin Allahumma amin. Wa naktafi bi hadzal qadar. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.